اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Bolehkah menggunakan uang dari hasil riba untuk membuat spanduk dakwah? Jadi misalnya ada uang, seorang punya bunga misalnya, dia tidak pakai, kan harus dia keluarkan, dia berlepas diri dari ya. Apakah boleh dipakai untuk bikin spanduk dakwah? Jawabannya boleh, tidak ada masalah, insyaallah ta'ala.